Yang nonton lagi ini kita nyanyi bareng-bareng. Sadarkah kekasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri semua yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku oleh semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Put your hands.